Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم بسمك الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita telah selesaikan surah Al-Mujadilah dan berikutnya kita masuk surah Al-Hasyr. Surat ini dinamakan juga oleh sebagian para ulama dengan surah Bani Nadhir, bersandarkan dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang memberikan nama dengan surah Bani Nadhir, yaitu golongan dari sekelompok orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Dan surah yang mulia ini mengajarkan kepada kita dari sebuah kelanjutan sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ingatkan di dalam surah Al-Mujadilah. Sebagian para ulama menukilkan beberapa keterkaitan antara surah Al-Mujadilah dengan surah Al-Hasyr. Seperti contohnya pada ayat yang terakhir, secara umum disebutkan kewajiban kita untuk membenci orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Bahkan semakin besar kebencian mereka, maka semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebencian kepada kekufuran, kesyirikan adalah ibadah. Kemudian keterkaitan dengan ayat yang pertama dan berikutnya adalah salah satu sikap yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir golongan dari Ahlul Kitab yang telah berani melakukan keonaran, kekacauan di kota Madinah. Dan beberapa contoh yang lainnya yang disebutkan dalam keterkaitan antara surah Al-Mujadilah dengan surah Al-Hasyr. Kita langsung masuk pada ayat yang pertama dan yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim." Perhatikan ayat yang pertama dimulai dengan menyebutkan dari salah satu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sabbaha, telah bertasbih, telah mensucikan, yang dalam definisi para ulama at-tasbih adalah tanzihullah ta'ala 'anil naqais wal 'uyub, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bentuk kekurangan atau aib. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat kekurangan, sifat aib, bahkan secara menyeluruh semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mulia dan agung. Seluruh sifat-sifat Allah adalah mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Dan tentunya keterkaitannya dari setiap nama, di sana ada sifat Allah. Setiap nama ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua sifat yang Allah miliki merupakan sifat yang agung sesuai dengan kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan zikir tasbih atau membaca subhanallah menjadi bagian zikir yang sangat mulia. Disebutkan beberapa fadail keutamaan sebagaimana di pagi hari saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, barang siapa yang berkata subhanallah wa bihamdih 100 marrah, 100 kali subhanallah wa bihamdih, dan tentunya membaca zikir ini tidak haruslah selesai sholat, tetapi kita bisa baca pada waktu-waktu yang lainnya dalam semua keadaan. Jika kita dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan kaki, atau ketika kita mengendarai kendaraan, tetap diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang membaca 100 kali kalimat subhanallah wa hamdih, ini saya akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Subhanallah wa bihamdih. Dan hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qala subhanallah," barang siapa yang membaca subhanallah Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Para sahabat yang berkata, subhanallah, niscaya akan diberikan, Allah akan menanamkan baginya satu pohon korma di syurga. Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan lahu baginya pohon korma di syurga. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perhatikan keutamaannya. Nabi menyatakan, untuk aku menyatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Lebih aku cintai dari terbitnya matahari. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, dua kalimat yang ringan, khafifatani ala lisan, saqilatani ala mizan, tetapi berat timbangannya di hari kiamat. Mudah diucapkan, timbangannya berat. Apa? Apa ya ikhwah? Subhanallah wa bihamdih subhanallahi al-azim, subhanallahi al-azim. Dua kalimat yang ringan, dua kalimat yang ringan di lisan, tapi subhanallah, dikatakan oleh para ulama, fadail yang seperti ini yang ringan untuk dilakukan, tapi suatu saat akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dia jaga ketika dia tidak menjaga dirinya dari dosa. Tapi ketika dia mengamalkan zikir-zikir sebenarnya dan menjaganya, akan menjadi tameng. Bukankah mata yang berbuat dosa ketika dia lupa untuk berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, sekiranya dia membaca zikir atau mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisannya atau bibirnya ghadaban bi dzikrillah, basah untuk mengingat Allah, maka insyaallah akan terjaga dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Maka akan bisa terjaga. Lebih mudah bagi kita untuk menahan perkara yang haram ketika antum, ketika kita semuanya, semoga Allah mudahkan, memperbanyak zikir. Sebenarnya enggak berat, subhanallah, subhanallah. Tetapi akan menjadi berat kalimat yang ringan ini ketika dia mengikuti hawa nafsunya. Tapi ketika dia mudah untuk menjaganya, keterkaitannya, kata Imam Ibnu Qayyim, seperti ada hijab yang menjaganya dari perbuatan yang haram. Oleh sebab itu, zikir tidak hanya menenangkan hati, tapi bahkan akan menjadi hijab. Dan setiap kita bisa melihat terjatuhkannya kita dalam dosa disebabkan di antara sebab-sebabnya kurangnya kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurangnya kita berzikir kepada Allah. Sekiranya satu bentuk zikir yang kita bacain, yaitu tasbih, kita jaga, maka insya Allah tidak akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya, perkara-perkara yang haram. Terjaga mata kita, telinga kita, hati kita, kehormatan kita. Ini dengan zikir. dengan kejujuran hati kita untuk berzikir, mengingat Allah, bertasbih. Dan kita berikan untuk mendapatkan keutamaan dari tasbih itu, subhanallah. Mungkin bagi kita merasakan sebuah kejanggalan, matanya menatap perkara yang dosa, tidak berkedip, tetapi lisannya berzikir, tidak akan mungkin. Kecuali zikirnya sufi ya. Kecuali zikirnya sebagian orang-orang sufi. Karena zikir mereka sembari berbuat kemaksiatan. Itu bedanya. Zikir dengan cara menari. Zikir dengan cara menari. Zikir dengan cara memainkan musik. Diikuti dengan perkara-perkara yang seperti ini. Zikir dengan melihat. A'udzubillah. Kemungkaran-kemungkaran yang mereka anggap hakikatnya ini adalah perwujudan perbuatan Allah, kata mereka. Sebagaimana keyakinan orang-orang Wahdatul Wujud yang meyakini bahwasanya zat makhluk adalah zat Allah, sehingga kemaksiatan apapun ketika mereka melakukannya hakikatnya bukanlah kemaksiatan. Mereka dalam keadaan mensucikan Allah. Kena melakukan perintah Allah. Melakukan ketentuan Allah. Ketika seorang meminum khamr, maka jangan melihat khamr yang dia minum. Tapi siapa yang minum, kata mereka. Kalau dia adalah wali Allah, hakikatnya dia adalah orang yang selalu bertasbih kepada Allah. Alhamdulillah. Ini bukannya dimaksudkan dalam ayat ini. Bukan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari makna tasbih. Tasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tasbih, memperbanyak membaca tasbih, tidak hanya akan membeningkan hati dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya, bahkan akan memudahkan bagi kita untuk terjaganya dari diri kita dari perkara-perkara yang haram. Terjaganya diri kita dari perkara-perkara yang haram. Makanya kita lihat, subhanallah, sebagian para ulama, atau bahkan para ulama, antum perhatikan Syekh bin Baz umpamanya, dalam rekaman ceramahnya, sembari menunggu pada kalanya dimulai mukaddimah oleh moderatornya, pembawa acaranya, maka seperti sayup-sayup nampak di dalam suara mic Syekh biasa membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, nampak dari lisannya Syekh bin Baz rahimahullah taala, atau membaca la ilaha illallah atau istighfar. Dan itulah tentunya kemuliaan. Dan ingat, ringan. Setiap kita menyatakan, siapa yang enggak ringan membaca subhanallah. Tapi menjaganya demikian berat. Rasulullah menyatakan khafifatan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Tapi ternyata berat. Bagi mereka yang ingin menjaganya. Bertasbih sekian sudah cukup. Atau merasa berat. Maka ketika seseorang akan terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, kemudian mengingat Allah dan terjaga dari kemaksiatan itu, ini subhanallah. Ini pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih bagi Allah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Mukaddimah surah dengan tasbih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Antum bisa perhatikan. Dimulai dari surah Al-Isra Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sampai antum perhatikan ke juz 'amma. Beberapa surah dimulai dengan apa? Bentuk tasbih. Bahkan di dalam surah atau di dalam juz 'amma, apa ya ikhwah? Subbih isma rabb rabbikal a'la. Kemudian di surah atau pada juz yang ke-28 beberapa surah dimulai dengannya. Dan demikian pula di juz 27 dan berikutnya. Anda perhatikan dimulai dengan tasbih. Dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ardhu wa man fihin. Subhanallah, yang ada di langit-langit yang tujuh dan apa yang ada di bumi, kesemuanya mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan wa in min syai'in dalam kelanjutan ayatnya illa yusabbihu lahu bihamdihi walakin yusabbihu lahu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, sekiranya kita manusia tidak mau untuk bertasbih kepada Allah, maka jauh lebih banyak dan jauh lebih mulia dan lebih besar dari makhluk-makhluk yang lainnya yang bertasbih dan bahkan senantiasa bertasbih. Setiap hari malaikat yang turun ke Baitul Ma'mur berapa jumlahnya? Hah? 70 ribu malaikat turun ke Baitul Ma'mur dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang turun tidak akan kembali lagi. Terus. Subhanallah. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah mendengarkan tasbihnya makanan yang dimakan? Siapa hadirin? Hah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan makanan yang dimakannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala didengarkan oleh Nabi. Bahkan disebutkan bagaimana beberapa benda-benda yang dalam mata kita itu padat bisa berbicara, bisa merintih. Sebagaimana tempat yang biasa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat, untuk menyampaikan khutbah. Ketika ditinggalkan Nabi dan memakai mimbar yang dibuatkan, maka menangislah kayu ini, merintih. Yang kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam direkam sebagaimana seseorang mendekap bayinya. Maka demikianlah, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang Maha Perkasa, Al-Hakim, dan Maha Bijaksana. Baik, ini satu ayat. Dan insyaAllah berikutnya kita baca pada pertemuan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.